Fawaktu duhrin min zawalin li syamsi ila masiri dhilli kulli syai'in mislahu waira dhilli istiwa ayy dhilli al-mawjudi indahu in wujida. Ini menjelaskan waktu sholat duhur. Jadi waktu sholat duhur dimulai dari bergesernya matahari. Jadi bergeser yang dimaksud adalah bergeser dari tengah langit ya, dari timur mencapai tengah langit, kemudian dari tengah langit bergeser ke barat, itu mulai masuk waktu duhur. Dan waktu duhur berakhir ila masiri dhilli kulli syai'in mislahu, berakhir saat bayangan benda panjangnya sama dengan benda. Jadi dhilli kulli syai'in ini artinya bayangan setiap benda, mislahu ukurannya sama dengan benda itu, ghairu dhillil istiwa, tanpa menghitung bayangan yang ada di saat matahari berada di tengah langit. Jadi istiwa ini artinya di saat matahari berada di tengah langit. Ai dhilli al-mawjudi indahu, yaitu bayangan yang ada di saat istiwa. Domirhu kembali ke istiwa, in wujida, bila memang bayangan itu ada. Karena memang di saat waktu istiwa, di saat matahari berada di tengah langit, itu di sebagian daerah tidak ditemukan bayangan sama sekali. Itu biasanya daerah-daerah yang berada di garis khatulistiwa ya. Kalau di dalam kitab itu disebutkan di Makkah dan Son'a ya. Di daerah Makkah dan Son'a itu di sebagian waktu tidak ada bayangan di saat waktu istiwa. Jadi di Fathul Mu'in ini, di dalam kitab Fathul Mu'in ini, penulis kitab Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malibari, beliau memulai penjelasan waktu sholat dengan waktu duhur. Ini dikarenakan beberapa sebab ya. Sebab yang pertama, karena sholat duhur adalah sholat yang berada di siang hari. Kemudian berada di siang hari artinya sholat yang terlihat ya, pertama terlihat dalam arti sholat itu berada di siang hari, dan juga sholat pertama kali yang dilakukan di dalam Islam setelah malam Isra Mi'raj, itu sholat pertama kali yang dilakukan adalah sholat duhur. Walaupun sebenarnya nanti akan dijelaskan di penjelasan seterusnya, bahwa sebenarnya kewajiban pertama kali yang harus dilakukan itu sholat subuh. Karena sebelum waktu sholat subuh masuk itu Rasulullah sudah mendapatkan kewajiban berupa sholat lima waktu. Tetapi yang dilakukan pertama kali tidaklah sholat subuh, karena di saat itu Rasulullah belum diajari cara melakukan sholat oleh Allah melalui Malaikat Jibril. Dan pertama kali Rasulullah diajari sholat dengan cara makmum kepada Malaikat Jibril itu adalah sholat duhur. Jadi sholat duhur ini awalu sholatin dhoharot fil Islam, sholat pertama kali yang terlihat di dalam agama Islam. Kemudian selain itu, alasan penulis Fathul Mu'in mendahulukan penjelasan waktu sholat duhur adalah dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala memulai penjelasan kewajiban sholat di dalam Al-Quran memulainya dengan sholat duhur. Di dalam firman-Nya, akimis sholata liduluki syamsi. Jadi pertama kali yang diperintahkan adalah mendirikan sholat di saat duluku syamsi. Duluku syamsi artinya matahari bergeser ya. Jadi kalau di bahasa Al-Quran menggunakan istilah duluki syamsi, kalau di bahasa fikih itu menggunakan istilah zawalu samsi, yang keduanya itu memiliki arti yang sama. Kemudian alasan yang ketiga, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mendahulukan menjelaskan waktu sholat duhur dikarenakan Sholat duhur adalah sholat pertama yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Malaikat Jibril. Jadi itu tiga alasan yang menjadikan musonif menjelaskan waktu sholat duhur terlebih dahulu. Kemudian mengenai zawali samsi, maksud dari zawali samsi, jadi zawal artinya adalah bergeser ya. Zawali samsi artinya matahari bergeser, dan maksud bergeser adalah bergeser dari tengah langit ya, bergeser dari tengah langit sesuai dengan apa yang kita lihat ya, bergeser yang terlihat oleh kita. Jadi tidak memandang kenyataannya, tapi memandang apa yang kita lihat. Mengapa demikian? Karena kenyataannya matahari itu sudah bergeser dulu jauh sebelum kita melihatnya. Sudah jauh bergeser sebelum kita melihatnya. Jadi kenyataannya itu, kenyataannya maksudnya fi ilmillah ya, faktanya matahari itu bergeser sudah sangat jauh sebelum kita mengetahuinya itu bergeser. Dan saat kita mengetahui matahari bergeser, itu hakikatnya sudah jauh dari tengah langit ya. Karena memang para ulama menjelaskan bahwa pergerakan jalur benda langit atau falak ya, diistilahkan dengan falak. Jadi falak atau jalur benda langit itu bergerak dalam waktu ucapan satu huruf bergerak hingga 24 farsah. Jadi waktu kadar waktu kita mengucapkan satu huruf, kadar waktu kita mengucapkan satu huruf, kadar itu bagi benda langit sudah bergerak sejauh 24 farsah ya. 24 farsah. Jadi satu farsah itu biasanya dihitung kurang lebih 8 km. Berarti 8 km kalau dikalikan 24 itu sama dengan 192 km ya. Jadi kadar kita mengucapkan satu huruf itu benda langit sudah bergerak sejauh 192 km. Atau falak tadi ya, falak atau jalur benda langit yang menggerakkan benda langit itu bergeraknya sejauh itu. Artinya apa yang kita lihat itu sebenarnya tidak sesuai atau tidak sama dengan kenyataannya. Karena memang jarak matahari sangat jauh dari kita ya. Jadi hakikatnya sudah berjalan sangat jauh, kita baru tahu bahwa itu sudah bergeser. Dan waktu sholat ini ya dicukupkan sesuai dengan apa yang kita lihat ya, tidak yang menjadi ukuran tidaklah kenyataan, karena memang seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian cara mengetahui matahari bergeser dari tengah langit itu oleh para ulama dijelaskan cara mengetahuinya adalah dengan melihat bayangan yang ada di bumi, dengan melihat bayangan benda. Jadi benda yang berdiri tegak itu selama bayangannya semakin berkurang, semakin bertambah pendek, berkurang atau bertambah pendek, maka matahari itu belum bergeser. Belum bergeser dalam arti masih berada di timur langit ya, masih berada di timur langit. Kalau bayangan benda yang ada di bumi itu tidak bertambah dan tidak berkurang, jadi diam saja, tidak bertambah, tidak berkurang, maka waktu itu adalah waktu istiwa ya. Jadi kalau semakin pendek itu belum zawal, kalau tidak bertambah dan tidak berpendek, tidak berkurang dalam arti diam itu istiwa. Dan kalau bayangannya semakin panjang itu berarti sudah bergeser. Jadi cara mengetahui waktu sholat duhur, waktu masuknya sholat duhur adalah jika bayangan benda di bumi itu semakin lama semakin bertambah panjang, itu berarti matahari sudah bergeser. Kemudian tentang kata ila masiri dilikuli syek ya. Jadi waktu sholat duhur itu berakhir hingga bayangan benda sama dengan bendanya. Jadi panjang bayangan benda sama dengan panjang benda. Dan samanya bayangan benda dengan benda itu tidak termasuk waktu sholat duhur. Jadi masih ridhil likulli syai'in mithlahu, ini adalah waktu sholat asar, bukan masuk waktu sholat duhur. Jadi hal itu bisa dipaham dengan pilihan kata yang dipilih oleh musannif, yaitu menggunakan huruf ila, ya, menggunakan huruf ila. Ila ini kalau di dalam pembahasan nahwu ini bermakna goyah, ya, goyah atau batas akhir. Jadi batas akhir waktu sholat duhur adalah masih ridhil likulli syai'in mithlahu. Dan sebenarnya huruf yang digunakan untuk makna goyah, untuk batas akhir itu tidak hanya ila, tetapi ada juga hatta, ya. Jadi hatta dan ila, keduanya ini merupakan huruf yang digunakan untuk goyah, untuk makna goyah atau batas akhir. Perbedaan dari keduanya adalah kalau menggunakan ila, itu batas akhirnya tidak masuk, ya, tidak masuk di hal yang dibatasi. Jadi dalam pembahasan ini yang dibatasi adalah waktu sholat duhur, dan batas terakhirnya itu menggunakan ila. Bila menggunakan ila, maka batas itu tidak termasuk dari sholat duhur, tidak termasuk dari mughoya atau sesuatu yang dibatasi. Berbeda andai kata menggunakan hatta. Kalau menggunakan hatta itu batas akhirnya atau kata kalimat setelah hatta masuk di dalam apa yang dibatasi. Jadi ini kaidah nahwu, ya, kaidah nahwu yang membedakan antara makna ila dan hatta. Kalau ila berarti tidak masuk di mughoya, kalau hatta itu masuk di mughoya. Dan penjelasan ini tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan hadis yang menceritakan sholat malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad di hari kedua. Jadi malaikat Jibril itu sholat bersama Nabi tidak hanya satu kali, tetapi beberapa hari, ya. Dan di hari kedua malaikat Jibril sholat duhur bersama Nabi. Di dalam hadis yang menjelaskan itu dijelaskan sholat duhur itu dilakukan di saat bayangan sama dengan benda. Jadi khina, ya, menggunakan kata khina yang artinya di saat bayangan sama dengan benda. Seakan-akan hadis itu menjelaskan bahwa saat bayangan sama dengan benda itu masih masuk di waktu sholat duhur. Tetapi yang dimaksud di hadis itu tidak demikian. Jadi terjemahnya tidaklah di saat bayangan sama dengan benda, tetapi sholat duhur selesai dilaksanakan, ya, sholat duhur selesai dilaksanakan di saat bayangan sama dengan benda. Jadi bukan dilaksanakan di saat bayangan, tapi sebelum bayangan itu sama dengan benda, sholat yang dilakukan Jibril bersama Nabi itu sudah selesai. Jadi maksudnya adalah al-faraq atau selesai melakukan sholat, bukan melakukan sholat di sana, tetapi selesai melakukan sholat. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bayangan matahari itu terkadang ada di saat waktu istiwa, terkadang juga tidak ada, tergantung di daerah tertentu dan di waktu tertentu. Dan hitungan panjangnya bayangan benda sama dengan benda itu tidak menghitung bayangan yang ada di saat istiwa, ghairu dzil istiwa, ya. Ghairu dzil istiwa ini artinya ukuran panjang bayangan bila diukur dibandingkan dengan ukuran benda, ini lebih panjang bayangannya, tetapi tidak menghitung bayangan yang ada di saat istiwa. Jadi misalkan di saat istiwa, di saat matahari tepat berada di tengah langit, benda memiliki bayangan sepanjang misalkan 5 cm misalkan, ya. Di saat waktu istiwa, benda memiliki bayangan sepanjang 5 cm. Maka untuk mengukur masuknya waktu asar atau batas akhir sholat duhur, itu bayangannya harus dikurangi 5 cm, harus dikurangi 5 cm. Karena 5 cm ini adalah bayangan istiwa. Jadi kalau contohnya seperti tadi, kalau contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, waktu sholat asar masuk setelah bayangannya lebih panjang dari benda, lebih panjang 5 cm ya, lebih panjang 5 cm. Karena 5 cm itu tidak dihitung untuk mengukur panjang bayangan dan panjang benda. Wasumiyat bidzalik li'annaha awwalu sholatin dhuharat. Ini menjelaskan tentang alasan penamaan sholat duhur. Mengapa sholat duhur dinamakan sholat duhur? Itu dikarenakan li'annaha awwalu sholatin dhuharat, karena sholat duhur adalah sholat pertama yang terlihat, ya, yang terlihat dalam arti terlihat di dalam Islam. Sholat kewajiban sholat pertama yang terlihat, ya, kewajiban sholat pertama yang terlihat dalam arti sholat pertama kali yang dilakukan di dalam Islam. Dan selain alasan ini, ada juga ulama lain yang memberi alasan mengapa dinamakan sholat duhur, karena sholat ini terlihat atau dilakukan di pertengahan siang hari. Jadi li'annahu dhuharat wasaton nahar, karena terlihat di pertengahan siang hari. Ada juga yang memberi alasan mengapa dinamakan sholat duhur, karena sholat duhur itu dilakukan di waktu panas. Waktu panas itu bahasa Arabnya al-zuhirah, jadi diambil dari kata al-zuhirah yang bermakna panas, karena dilakukan di waktu panas. Maksudnya di waktu panas adalah siang hari, ya. Dan semua alasan tadi itu bisa dikumpulkan, ya, dalam arti penamaan sholat duhur ini memang kemungkinannya seperti yang di dalam Fathul Mu'in, kemungkinan alasannya, dan kemungkinan yang lain adalah seperti penjelasan saya tadi. Kemudian di dalam kitab fikih, di dalam kitab yang lain, termasuk di Hasyiah I'anatut Thalibin, para ulama membagi waktu sholat duhur ini menjadi 6 bagian waktu. Jadi walaupun batasnya mulai dari zawal hingga tadi masirudili kulisya mislahu, tetapi oleh para ulama waktu itu dibagi lagi menjadi 6 waktu. 6 waktu yang memiliki istilah masing-masing, ya. Waktu yang pertama adalah diistilahkan dengan waktu fadilah. Waktu fadilah itu dimulai dari permulaan waktu. Jadi permulaan waktu, kemudian selesai mengumandangkan azan, kemudian wudu, kemudian menutup aurat, dan sholat duhur beserta sholat sunnah yang bersamanya, lalu makan beberapa suap. Jadi setelah selesai melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, itu waktu sholat fadilah sudah selesai. Jadi setelah selesai melakukan, saya ulangi lagi, ya. Jadi waktu fadilah itu permulaan waktu. Permulaan waktu, kemudian mengumandangkan azan, lalu wudu, lalu menutup aurat, lalu melakukan sholat duhur beserta sholat sunnah yang bersamanya, qobliyah dan ba'diyah, dan makan beberapa suap. Jadi setelah melakukan hal itu, maka sholat waktu fadilah sholat duhur sudah selesai. Kemudian yang kedua dinamakan waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini masuknya bersamaan dengan waktu fadilah, yaitu permulaan waktu. Jadi masuk bersama waktu fadilah dan berlanjut hingga waktu masih cukup digunakan sholat. Jadi perbedaan waktu yang pertama dan kedua ini adalah dari batas akhir. Kalau batas akhir waktu fadilah sesuai yang saya jelaskan tadi, melakukan beberapa hal. Kalau batas akhir waktu ikhtiar adalah hingga waktu sholat masih cukup digunakan untuk sholat, ya. Hingga waktu sholat masih cukup digunakan untuk sholat. Ada juga pendapat lain yang membatasi waktu ikhtiar dengan hingga seperempat waktu. Jadi kalau sudah lewat seperempat waktu duhur itu sudah keluar dari waktu ikhtiar ya. Ada juga yang membatasi separuh waktu. Jadi ada tiga ulama yang membatasi ya. Yang pertama dibatasi dengan waktu masih cukup digunakan sholat. Yang kedua dibatasi dengan seperempat waktu. Dan yang terakhir dibatasi dengan separuh waktu. Jadi ini waktu yang kedua atau waktu ikhtiar. Kemudian yang ketiga dinamakan waktu jawas. Waktu jawas ini waktunya sama dengan waktu ikhtiar ya. Ini terkhusus di sholat duhur. Nanti di sholat yang lain ada batasannya tersendiri. Di sholat asar, maghrib, isya dan yang lain nanti ada batasannya tersendiri. Jadi waktu yang saya jelaskan ini, 6 waktu ini terkhusus untuk waktu sholat duhur ya. Waktu jawas ini di sholat duhur itu sama dengan waktu ikhtiar. Sama dengan waktu ikhtiar menurut batas pertama ya, batas pertama. Yaitu dimulai dari permulaan waktu sholat duhur dan berakhir hingga waktu sholat masih cukup digunakan sholat. Jadi kalau batas menurut batas waktu ikhtiar yang pertama tadi, antara waktu ikhtiar dan waktu jawas ini untuk sholat duhur waktunya sama. Kemudian yang keempat dinamakan waktu hurmah ya, waktu hurmah. Waktu hurmah ini berakhir hingga waktu sholat tidak cukup untuk melakukan sholat ya. Kalau batas waktu yang kedua dan ketiga itu waktu sholat masih cukup digunakan untuk sholat. Kalau waktu yang keempat ini waktu hurmah, waktu sholat tidak cukup dilakukan untuk sholat. Jadi kalau waktu sudah tidak cukup dilakukan digunakan untuk sholat itu sudah keluar waktu hurmah ya, waktu hurmah. Jadi keempat waktu itu, waktu yang pertama, kedua, ketiga dan keempat itu masuknya bersamaan ya, masuknya bersamaan. Yang membedakan adalah batas akhir waktunya, batas akhir waktu. Kecuali tadi waktu ikhtiar dan jawas itu batas akhirnya sama. Kemudian yang kelima, waktu yang kelima dinamakan waktu dharurah. Waktu dharurah ini adalah akhir waktu sholat duhur saat penghalang kesan sholat hilang. Jadi saya ulangi, waktu dharurah adalah akhir waktu sholat duhur di saat penghalang sholat hilang dan masih cukup untuk takbiratul ihram. Masih cukup untuk takbiratul ihram atau lebih ya, atau lebih. Jadi batas minimalnya takbiratul ihram. Yang dimaksud dengan penghalang kesan sholat semisal haid ya, semisal haid atau nifas. Tadi hal-hal yang menyebabkan sholat seorang tidak sah itu namanya mani ya, mani usihati sholat. Sesuatu yang menghalangi kesan sholat. Jadi seorang perempuan yang haid, misalkan seorang perempuan yang haid, kemudian di akhir waktu sholat duhur haidnya berhenti. Di akhir waktu sholat duhur haidnya berhenti dan jarak antara haid berhenti dan selesainya waktu duhur ini masih cukup untuk digunakan takbiratul ihram, maka waktu itu dinamakan waktu dharurah yang di dalam sholat duhur ini termasuk bagian waktu yang kelima. Kemudian waktu yang terakhir, yang keenam atau yang terakhir ini disebut dengan waktul udhri atau waktu udhur. Waktu udhur bagi sholat duhur adalah waktu sholat asar. Waktu sholat asar bagi orang yang menjamak sholat duhur dengan sholat asar, jamak takhir ya. Jadi terkhusus bagi orang yang menjamak sholat dengan jamak takhir, waktu sholat asar ini termasuk waktu sholat duhur. Dan waktu itu dinamakan waktul udhri, yaitu waktu yang keenam atau waktu yang terakhir dalam pembagian waktu sholat duhur.